Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhib rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Fani fid din 'azzakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita di kitab Fathul Majid. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah, qala al-Ghazali wal mutanatti'un fil bahthi wal istiqsa. Wa qala Abu Sa'adat humul muta'ammiquna al-ghaluna fil kalami al-mutakallimuna bi akhasi luqihim. Ma'khudh min an-nutq wa huwa al-gharul a'la min al-fam thumma istamila fi kulli mutaammikin qawlan wa fi'la. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, qal Ghazali wal mutanatti'una fil bahthi wal istiqsa. Mutanatti'un, yang betul-betul terlalu memperdalam dalam membahas sesuatu, wal istiqsa, mencari, meneliti sampai ke ujung-ujungnya. Qala Abu Sa'adat, berkata Abu Sa'adat, at-tanattu al-mutanatti'un humul muta'ammiqun, yang terlalu mendalam-dalami. Al-ghaluna fil kalam, orang yang gulu, keterlaluan dalam berbicara. Al-mutakallimuna bi aqasi huluqihim, orang yang berbicara dengan aqasi huluqihim, dengan bagian dalam dari tenggorokannya. Ma'khudhu minan nutq, diambil dari kataan nutq. Wa huwal gharul a'la minal fam, ini rongga yang paling dalam dari mulut ini. Tsumma istu'mila fi kulli muta'ammikin qawlan wa fi'la, kemudian dipakai istilah ini untuk sesuatu yang berlebih-lebihan dalam ucapan dan perbuatan. Asalnya ada hanya ucapan yang terlalu dipasih-pasihkan. Qala An-Nawawi rahimahullah fihi karahatu ta'akkuri fil kalami bitashadduqi wa takallufil fasaha. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah taala fihi karahatu ta'akkur fil kalam, makruhnya terlalu ta'akkur, yakni mendalami, terlalu berlebihan dalam mengucapkan satu huruf atau satu kata. Bitashadduqi wa takallufil fasaha, ini rahangnya ini sedemikian diolah sehingga memberat-beratkan diri dalam memfasihkan satu huruf atau satu ucapan. Wasti'malu wahsyi lughah, ditambah lagi memakai kata-kata yang liar. Kata-kata yang liar maksudnya itu kata-kata yang jarang diungkapkan sehingga tidak semua orang bisa memahami. Barakallahu fiik. Ada istilah-istilah atau populer, kata-kata populer yang masyarakat secara umum tidak paham. Barakallahu fiik. Hanya orang-orang tertentu di tengah-tengah masyarakat ini. Barakallahu fiik. Wa syilu wa daqa'iq al-i'rab min mukhatabatil awam wa nahwihim. Demikian juga tamuk itu, at-tanattu itu memasuk ke dalamnya pembahasan daqa'iqul i'rab, orang berbahasa Arab dengan bahasa Arab yang jelimet i'rabnya, ini terlalu rumit. Mukhatabatil awam wa nahwihi, dalam di mukhatabatil awam wa nahwihi, mengajak bicara orang dengan bahasa Arab tapi dengan kalimat yang sulit untuk dipahami. Kalau dikatakan benar-benar ucapannya, tapi tidak familiar didengar oleh orang. Barakallahu fiik. Qauluhu qalaha thalathan. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, kata Rasulullah. Celakalah orang yang berlaku gulu. Qala hadhil kalimah thalatha marrat. Rasulullah SAW mengucapkan kata ini 3 kali. Mubalaghatun atau mubalaghatan bitta'limi wal iblagh. Ini untuk memberikan penekanan dalam pengajaran dan penyampaian. Betul halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Diulangi tiga kali. Binasalah orang yang berlebih-lebihan. Binasalah orang yang gulu, binasalah orang yang gulu. Untuk memberikan penekanan dalam proses pengajaran dan penyampaian. Faqad ballaghal balaghal mubin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul telah menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Shalawatullahi wasallamu alaihi, semoga salawat dan salam untuk beliau alaihi salatu wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, dan untuk keluarga beliau dan sahabatnya semuanya. Qala musannif rahimahullahu taala fihi masail, di bab ini ada masail. Pertama, al-ula anna man fahima hadzal bab wa babaini ba'dahu tabayyan lahu ghurbatul islam, tabayyan lahu ghurbatul islam wa ra'a min qudratillahi wa taglibihi lil qulubi wa taqlibihi lil qulubi al ajab. Anna man fahima hadzal bab, barang siapa yang paham bab ini, bab tentang awal mula terjadinya kesyirikan di umat manusia ini, prosesnya bertahap sampai betul-betul orang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memahami bab ini dan dua bab setelahnya? Bab setelahnya apa itu? Bab larangan keras bagi siapa saja yang menyembah Allah di kuburan orang saleh, apalagi menyembah orang saleh. Bab berikutnya lagi adalah majaa bi al-anna al-ghuluwa fi quburi salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah, bahwa berlaku gulu berlebih-lebihan terhadap kuburan orang saleh menjadikannya berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga bab ini, bab sekarang ini dan dua bab berikutnya, kata beliau di sini, man fahima hadzal bab wa ma wa babaini ba'dahu tabayyana lahu ghurbatul islam, dia akan mendapati betapa asingnya Islam. Barakallahu fiik. Wa ra'a min qudratillahi wa taqlibihil quluba al-ajaba. Dia akan melihat betapa besar kudrat Allah Subhanahu wa taala, begitu Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati manusia yang begitu menakjubkan. Barakallahu fiik. Maksudnya menakjubkan di sini adalah sesuatu yang sangat terang dan jelas apa kesyirikan itu, tapi tetap orang menganggapnya kebaikan. Menganggapnya itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal justru itu adalah kesyirikan. Padahal Allah telah menjelaskan kesyirikan itu bagaimana. Demikian juga Rasul begitu gamblang dan jelasnya menjelaskan apa itu kesyirikan. Tapi ya masih banyak juga orang-orang yang tidak bisa paham dan tidak mau paham tentang ketauhidan. Allahul Mustaqim. Asalnya yang ketiga, yang kedua, ma'rifatu awwali syirkin ahadatha fi al-ardi annahu bi syubhati salihin. Ma'rifatu awwali syirkin hadatha fil ard, yani mengenali awal pertama kali kesyirikan muncul di atas muka bumi ini dan syubhatnya orang-orang saleh. Bi syubhati as-salihin, yani awal pertama kali orang-orang salehnya, yani murid dari orang saleh ini membuat patung. Karena patung memang pada saat itu masih boleh-boleh saja. Barakallahu fiik. Tapi dalam syariat mereka masih boleh. Membuat patung. Tapi mereka membuat patung ini untuk apa? Untuk mengenang jasa-jasa orang soleh mereka, guru-guru mereka, untuk menyemangati mereka, untuk dijadikan sebagai contoh, teladan, dan seterusnya. Ternyata begitu mati orang-orang soleh ini, para generasi pertama ini, datang generasi berikutnya, orang sudah menyembah patung ini. Wallahul musta'an. Asalisa awwalu syai'in ghayyara bihi dinal anbiya, awwalu syai'in ghayyara bihi atau ghayyara bihi dinul anbiya wa ma sababu dzalika, ma ma'rifati annallaha arsalahum, awal pertama kali dirubah agama para nabi dan sebabnya. Barakallahu fiik. Husnudzan dan iradatul khair. Barakallahu fiik. Iradatul khair, menginginkan kebaikan, ya kan tujuannya baik awal-awalnya. Paham barakallahu fikum. Agar supaya menyemangati mereka, menjadikan contoh, mengingat dan mengenang jasa baik mereka dan kesolehan mereka. Tapi akhirnya apa? Jadi sebab munculnya kesyirikan. Ar-rabi'ah qabulul bid'ah ma'a kauni syara'i' wal fitr tarudduha. Bagaimana bid'ah itu bisa diterima? Bid'ah diterima oleh masyarakat karena tercampurnya dengan kebaikan. Barakallahu. Sehingga tersamarkan oleh banyak orang mana yang merupakan asli kebenaran kebaikan dan mana yang merupakan tambahan. Baik. Karena terkadang dicampur. Jika ketika kita mengingatkan dan membuat agar supaya orang hati-hati. Baik. Seperti kalau kita mengatakan tidak boleh dikir yang model begitu. Misalnya. Mereka balik mengatakan, oh kalian melarang kita dikir apa? Ya karena gitu. Bukan dikirnya yang kita larang, tapi metodenya, cara berdikirnya yang tidak betul. Barakallahu. Dikir, silakan dikir. Perintah berdikir secara mutlak banyak sekali. Ada dikir khas, dikir muqayyad, ada dikir mutlak. Dikir muqayyad dengan bilangan dan jumlah tertentu, di waktu-waktu tertentu. Barakallahu fikum, namanya muqayyad. Ada mutlak silakan. Kondisi apapun kalian, sebanyak apapun yang kalian ucapkan dari zikir, terserah. Tapi ketika Anda melakukannya dengan metode tertentu, barakallahu fikum, disitulah Anda menambah-nambah. Lah pada saat diingatkan tentang menambah-nambah ini, justru mereka menyerang balik. Ah, kalian itu melarang kita berzikir apa? Dan seterusnya dari berbagai macam. permasalahan yang dilakukan oleh orang-orang. Anna sabab dzalika masjidul haqq bil batil. Sebab diterimanya kebid'ahan itu karena mereka, yang kelima ini, sebab diterimanya kebid'ahan di tengah-tengah masyarakat karena mereka mencampur kebid'ahan itu dengan ke al-haq, yakni masjidul haqq bil batil. Al awal mahabbatus shalihin. Awalnya mencintai orang saleh. Wa tsani fi'lu unasi min ahli al-ilmi syai'a. Ini tingkat apa namanya, tahapan-tahapan. Orang saleh meninggal dan mereka dicintai oleh murid-muridnya, oleh sahabat-sahabatnya. Dicintai. Kemudian berikutnya, fi'lu unasi min ahli al-ilmi syai'a. Kemudian murid-murid ini membuat patung, melakukan sesuatu. Arada bihi khaira, tujuannya baik. Perhatikan baik-baik. Fadhanna man ba'dahum, kemudian generasi berikutnya menyangka bahwa bapak moyang mereka sebelumnya memang mereka menyembah patung berhala ini. Padahal tidak. Itulah tahapan-tahapannya. Barakallahu fiik. Gulu itu memang luar biasa. Gulu. Dicium tangannya, dicium kakinya, dicium lututnya, dicium bekas kakinya. Baik. La haula wa illa billah. Pengkultusan. Baik. Pengkultusan. Mengerikan barakallahu. As-sadisah tafsirul ayat allati fi surati Nuh. Tafsir tentang ayat yang ada dalam surah Nuh. Yani bahwa lima orang saleh di zaman itu, barakallahu fiik, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kisahnya dikisahkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwa pada awalnya mereka mencintainya, kemudian membuatkan patung dengan tujuan yang baik. Kemudian generasi berikutnya khalas, mereka sudah menyembahnya. Menyembah patung-patung itu. Sabiah jibillatul adami fi kulli fi kaunil haqqi yanqusu fi qalbihi wal batilu yazid. Ini ya, jibillah merupakan kebiasaan, barakallahu fikum, kebiasaan bahwa orang-orang itu suka melupakan kebenaran dan melenceng dari kebenaran. Taib, kebenaran itu akan berkurang dari dalam hatinya dan batil itu bertambah. Itu kecenderungannya. Kecuali kalau senantiasa dia menambah al-haq, menambah asbabul iman, maka dia insya Allah tetap akan bertambah imannya. Tapi kalau dia biarkan, maka imannya akan menurun, barakallahu fikum, cintanya kepada al-haq berkurang, dan justru semakin cinta kepada kebatilan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jadidul iman, artinya kalian memperbaharui iman kalian. Baik. Asamina yang ke-8, fihi syahidun lima nukila anis salafi annal bid'ah sababul kufur. Di sini ada syahid, ada sisi pendalilannya dari dinukil dari para salafus salih annal bid'ah sababul kufur, bahwa kebid'ahan itu sebagai sebab terjadinya kekufuran. Jadi pos yang memperantarai antara keimanan dan kekufuran. Semakin dia melakukan kebid'ahan, semakin dia dekat kepada kekufuran dan kesyirikan, waliyadu billah. Tasi'ah yang ke-9, ma'rifatu syaitan bima ta'ulu ilaihi al-bid'ah walau hasuna qasdul fa'il. Ini syaitan sangat tahu bahwa kemana arahnya kebid'ahan itu. Walaupun awalnya baik, tujuannya baik, tapi syaitan tahu ujung-ujungnya ini kejelekan. Barakallahu fiik, sehingga dibiarkan. Al-ashara ma'rifatul qa'idatul kulliyah wa hiya an-nahyu 'anil ghulu wa ma'rifatu ma ya'ulu ilaihi. Pengetahuan kita tentang satu kaidah, yaitu larangan untuk berlebih-lebihan. Barakallahu fiik, dan mengenali apa yang akan menjadi hasil dari ghulu itu. Ghulu berlebih-lebihan akhirnya apa? Menyembahnya. Al-hadith asyarah ma'rifatul ukufi alal qabr li ajli amalin salih. Madarrah, bahayanya i'tikaf di kuburan li ajli amalin salih, walaupun tujuannya beramal salih. Ini ada bab berikutnya ini tentang bahasa ini, masalah itu. Barakallahu fiik, beribadah untuk Allah di sisi kuburan wali tertentu itu tidak diperbolehkan. Apalagi ya kalau sudah dia menyembah kuburan itu, wali itu. Menyembah Allah saja di sisi kuburan wali tertentu itu tidak diperboleh. Bahkan itu disusul dianggap syirkun asgar. Terkelar syirik kecil yang sedikit lagi, satu langkah lagi dia sudah akan terjerus pada syirkun akbar. Terkelar tinggal satu langkah saja, satu tahap lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ma'rifatu yani as-sanita asyarah ma'rifatu nahyi 'anil tamatsil wal hikmatu fi izalatiha. Di dalam syariat ini larangan untuk membuat patung berhala atau patung, dan hikmah kenapa diperintahkan kita untuk menghancurkannya. Barakallahu. As-salisata asyarah ma'rifatu sya'ni hadhil qissah. Mengetahui keadaan kisah ini, wasyiddatul hajat ilaiha ma'al ghaflati anha, dan butuhnya kita mengenali kisah ini, awal mula terjadinya kesyirikan. Ya, walaupun ternyata kebanyakan orang lalai dari kisah ini, tidak mengenalinya lagi. Rabi'at asyara yang ke-14, wahiyya ajab, yang paling anehnya, wa'ajabu kira'atuhum iyaha fi kutubil tafsir wal hadith. Lebih aneh lagi bahwa mereka membaca kisah ini di kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab hadith. Kisah apa? Terjadinya atau awal mula terjadinya kesyirikan. Wa ma'rifatu mimman al-kalam, mereka sangat paham bahasa Arab, mereka orang Arab. Wa qawlullahi hala bainahum wa baina qulubihim. Ya, keadaannya bahwa Allah Subhanahu wa taala menghalangi antara mereka dengan hati mereka, hatta ya'taqadu anna fi'la qaumin nuh afdalul ibadat. Sehingga terjadi keterbalikan. Yang sebenarnya kesyirikan, justru mereka meyakini bahwa perbuatannya kaum Nuh itu adalah sebaik-baik ibadah. Perbuatan menyembah patung berhala, barakallahu fiik, dianggap sebaik-baik ibadah. Wa taqadu anna ma nahallahu wa rasuluhu anhu fahuwal kufrul mubihu lid-damil wal mal. Dan mereka meyakini bahwa apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya itulah kekafiran yang diperbolehkan ditumpahkan darahnya dan diambil hartanya. Al-khamisata asyara. Yang ke-15, at-tasrihu bi annahum lam yuridu illa syafa'ah. Sangat jelas. Kalau mereka menginginkan dari penyembahan patung berhala itu, dari patung orang soleh, mereka menginginkan syafaat. Barakallahu fiik. Adalah syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita minta kecuali hanya kepada Allah. As-sadisata asyarah, dhannuhum annal ulama alladhi sawwaru as-suwara aradu dhalika. Dhannuhum annal ulama alladhi sawwaru suwara, ini generasi belakangan mengira bahwa ulama nenek moyang mereka yang membuat patung itu, mereka mengira bahwa nenek moyang mereka dulunya memang menyembah patung itu, padahal tidak. Generasi pertamanya ya tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan dibuatnya patung sekedar untuk memberi semangat, dorongan untuk juga mereka melakukan hal yang sama dari ketaatan. Bukan menyembahnya, cuma orang belakangan menganggap bahwa generasi pertamanya itu justru menyembahnya karena bisikan setan. As-sabi'ata asyara, yang ke-17, al-bayanul azim fi qawlihi la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Ini keterangan yang sangat agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau mengatakan jangan kalian gulu keterlaluan, terlampau mengeluk-elukkan memuji aku sebagaimana orang Nasara memuji Maryam. Wassalawatullahi wassalamu ala man ballagal balagal mubin, maka salawat dan salam untuk Nabi kita yang betul-betul balagal mubin, menyampaikan dengan penyampaian yang sangat jelas. Barakallahu fik. La tutruni, karena itra al-mubalagatu fil madh, berlebihan dalam memuji ini akan apa? Akan menjerumuskan orang ke dalam lembah kehinaan, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsaminata asyara, yang ke-18, nasihatu iyana bihalakil tanati. Nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita semuanya umatnya, bahwa binasanya orang-orang tanatin, orang-orang yang berlebih-lebihan, orang yang gulu. At-tasyata asyara, yang ke-19, at-tasrihu bi annaha lam tu'bad hatta nusiya al-'ilm. Keterangan yang sangat jelas bahwa patung berhala itu tidak ada disembah sampai ilmu dilupakan. Ini artinya setelah generasi berubah, generasi berganti dan berubah. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa setiap generasi itu akan melakukan perubahan-perubahan. Yang kita alami dulunya dari sejak kecil kita sampai sekarang ini berbeda dengan apa yang dialami oleh anak-anak kita. Demikian juga anak-anak kita mengalami keadaan yang tidak dialami oleh anak-anak mereka. Dan seterusnya. Barakallahu. Ada waktunya, ada zaman, ada generasinya. Allahul musta'an. طيب التاسعه عشره التصريح بانها لم تعبد حتى نسي العلم. Sangat jelas keterangan bahwa patung berhala itu tidak disembah sampai orang sudah melupakan ilmu. Fa fiha bayan ma'rifati qadri wujudihi. Di sini ada keterangan tentang agung mulianya ketika ilmu itu masih ada. Ilmu itu sebagai apa? Sebagai tameng, sebagai senjata bagi pemilik. Senjata untuk menyerang dan tameng untuk mempertahankan diri. Barakallahu fiik. Dan cahaya untuk memberikan penerangan dalam menjalani kehidupan. Itulah ilmu. Kalau ilmu sudah tidak ada, orang tidak lagi memiliki tameng untuk mempertahankan dirinya dari syubhat-syubhat. Oh, ada orang bisik-bisik, oh boleh juga, akhirnya dia juga ikut. Tidak ada sesuatu yang bisa dia apa pakai untuk menyerang orang. Barakallahu fiik. Mengingatkan orang, menasihati orang. Dia hanya tidak tahu. Barakallahu fiik. Dan gelap, karena tidak ada ilmu. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Cahaya itu yang membuat terang segala sesuatu. Ilmu itu tidak ada, nampak, oh ini boleh, ini tidak boleh, ini boleh, tidak boleh. Kalau tidak ada ilmu, gelap, tidak tahu. Ini bolehkannya anda, ini bolehkannya anda, bolehkannya anda. Tidak tahu dia. Allahul musta'an. Itu hebatnya ilmu dan mudaratnya kehidupan kalau tidak ada ilmu. Ilmunya sudah tidak ada, ulamanya pada mati khalas. Orang pun sudah mulai berubah. Mulai berubah. Berubah ibadahnya, berubah akhlaknya, berubah amalannya, berubah semuanya. Yang ke-20 al-syurun anna sababa faqdil ilmi mautul ulama, bahwa sebab hilangnya ilmu adalah dengan matinya para ulama. Oleh karena itu barakallahu fikum, selama masih ada ulama, masih ada orang yang mau mengajarkan ilmu, masih ada yang mau berbagi ilmu, silakan belajar. Karena penyesalan memang belakang. Nanti setelah ulamanya meninggal dunia baru siapa tuan dunia belajar baik, Kang. Sudah. Sebelum ada penyesalan ini ya, barakallahu fiik, dituntut itu ilmu. Baik. Karena boleh jadi ada ulama di satu tempat. Baik. Karena tidak adanya orang-orang tempatan yang mau belajar, yang datang ke situ justru orang dari luar. Barakallahu fiik. Datang untuk menimba ilmu dan pulang ke kampungnya masing-masing. Orang tempatan tidak ada yang mau belajar. Begitu ulamanya meninggal dunia, tak sudah, tidak ada lagi. Pindah ilmunya ke sana, yang sana jadi ulama di tempat sana, tapi di tempat sini sudah tidak ada, kosong. Barakallahu fiik. Tidak ada murid di sini. Wala haraka illa billah. Kenapa? Karena orang tempatan tidak ada yang mau belajar. Tidak ada generasi di sini. Wallahul musta'an. Baik, ilahuna. Kita cukup sampai sini pada pembahasan berikutnya insyaallah tentang taglid. Baik, man 'abadallaha inda qabri rajulin salih. Ini larangan keras bagi orang yang menyembah Allah di sisi kuburan orang saleh. Larangan keras, apalagi kalau yang dia sembah itu adalah kuburan orang saleh itu sendiri. Menyembah Allah saja di sisi kuburan orang saleh dilarang keras, apalagi menyembah orang saleh. Wallahul musta'an. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Bihamdika syallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka.